Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala ikhwanih. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika namutu wa ilaikan nushur. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali bersua melanjutkan kajian tentang usul fikih dasar, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah berada di pertemuan ke-14 membahas tentang bab al-mutlaq wal muqayyad. Bab al-mutlaq wal muqayyad di kitab al-usul min ilmi usul halaman 44. Penulis buku ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, menempatkan bab mutlak dan muqayyad setelah bab umum atau bab am dan khas, karena seringkali para penuntut ilmu kesusahan dalam membedakan apa itu am dan apa itu mutlak. Demikian juga kesusahan dalam membedakan apa itu khas dan apa itu muqayyad. Dua bab ini hampir bermiripan, ya. Ada kemiripan di situ. Oleh karena itu, agar tidak terjadi salah faham, maka penulis rahimahullah ta'ala menempatkan bab mutlak dan muqayyad setelah bab am dan khas. Apa itu mutlak dan muqayyad? Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, al-mutlak wal-muqayyad. Ta'riful mutlak, definisi mutlak adalah al-mutlaq lughatan diddul muqayyad. Mutlak secara bahasa adalah kebalikannya muqayyad. Muqayyad itu adalah isim fa'il, isim maf'ul. Dia adalah objek, ya, nama untuk menyebut objek, yaitu sesuatu yang diikat. Sehingga mutlak itu secara bahasa adalah lawannya sesuatu yang diikat. Berarti dia sesuatu yang terlepas. Itu mutlak secara bahasa. Adapun secara istilah, madalla 'alal haqiqah bila qaid, adalah sesuatu yang menunjukkan hakikat tanpa ada batasan. Sesuatu yang menunjukkan hakikat, makna hakikat tanpa ada ikatan. Ya. Yeah. Kita coba syarah definisi ini. Al-mutlaqu ma dalla al-haqiqah bila qaid, sesuatu yang menunjukkan mana hakikat tanpa ada ikatan atau batasan. Hakikat di sini maksudnya adalah nama jenis. Ya. Bisa disebut hakikat di sini adalah makna yang sebenarnya atau jenis yang dimaksudkan. Contohnya misalnya insan. Hayawan, ya, insan, manusia, hayawan, hewan, kemudian dirham, dinar, dan seterusnya. Ini makna hakikat, kata-kata yang dimaknai secara hakikat. Atau bisa dimaksudkan dengan hakikat dalam definisi ini adalah jenis. Contohnya misalnya, ada kalimat mengatakan, ar-rijalu adhka minan nisa, ya. Laki-laki itu lebih cerdas, lebih berakal daripada perempuan. Laki-laki lebih berakal daripada perempuan. Ini secara jenis, ini namanya makna hakikat. Ya, kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan makna hakikat. Makna yang secara sebenarnya. Kenapa? Karena ini menunjukkan jenis. Ya. Dan ini realita. Ya. Kalau kita bicara jenis, laki-laki itu lebih cerdas daripada perempuan. Ini dalam kacamata jenis, ya kan? Tapi kalau kita lihat person, ya, kita lihat person, banyak, ya, perempuan-perempuan yang lebih cerdas daripada laki-laki. Ya. Banyak perempuan-perempuan yang lebih cerdas daripada laki-laki. dan laki-laki tidak lebih cerdas daripada perempuan. Ini bicara person. Ya, itu bukan hakikat namanya. Ya. Jadi kalau mutlak itu adalah yang dibicarakan atau yang disinggung adalah makna hakikat. Makna hakikat itu makna yang sebenarnya dari sebuah lafad atau bisa disebut jenis. Ya. Nah dari sini, nah, kemudian penulis memberikan contoh kepada kita. Madalla ala kaqaulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bebaskanlah budak yang beriman. Raqabatin mu'minah. Nah, ini contoh yang dimaksudkan dalam ayat ini pada kalimat raqabatin mu'minah. Budak yang mukminah, budak wanita yang mukminah. Sehingga di ayat ini terdapat qaid ya. Qaidnya itu mukminah ya. Oh ini sebelumnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, mohon maaf ada yang terlewat ya tentang definisi muqayyad ya. Wal muqayyatu lughatan ma ju'ila fihi qaidun fi min ba'irin wa nahwihi. Adapun muqayyad secara bahasa adalah sesuatu yang dijadikan ikatan. Sesuatu yang diikat bisa berupa onta atau hewan yang lain. Ini secara lughatan. Adapun secara istilah muqayyad adalah haqiqah biqaidin. Madalla ala haqiqah biqaidin, sesuatu yang menunjukkan makna hakikat dengan ikatan atau dengan makna yang terbatas. Jadi perbedaannya antara mutlak dan muqayyad hampir mirip dengan am. Kalau am itu memiliki makna umum, kemudian khas itu maknanya khusus. Demikian juga mutlak dan muqayyad. Mutlak itu juga memiliki sifat keumuman, kemudian kekhususan, walaupun tidak 100% sama dengan am dan khos ya. Jadi yang namanya muqayyad adalah sesuatu yang menunjukkan makna hakikat dengan batasan, dengan disertai batasan. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatahriru raqabatin mu'minah." Bebaskanlah budak yang beriman, budak wanita yang beriman. Nah, contoh muqayyad dalam ayat ini adalah pada kalimat raqabatin mu'minah. Bebaskanlah budak wanita yang beriman. Maka sifat mu'minah ini sebagai qaid namanya. Sifat mu'minah inilah sebagai ikatan. Dari makna mutlak raqabah, ya kan? Jadi yang diperintahkan bagi kita untuk membebaskan adalah bukan semua budak, ya, apapun agamanya, tapi yang diperintahkan untuk dibebaskan sebagai kafarah adalah budak yang beriman. Ya, berkaitan dengan apa namanya? Kalau kita lihat kembali ayat yang dijadikan contoh ini ya. Di kalimat pertama Allah mengatakan fatahrir raqabatin, bukan di kalimat pertama ya. Di ayat yang lain Allah mengatakan fatahrir raqabatin min qabli an yatamassa. Maka hendaklah dia membebaskan budak sebelum dia menggauli atau menemui istrinya. Ayat ini mutlak ya. Ya, raqabahnya di situ mutlak, tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasannya raqabah yang bagaimana, budak wanita yang bagaimana. Ini contoh yang mutlak. Kemudian contoh yang kemudian di ayat yang ini kafaratul qatl ya, di ayat yang kami bacakan tadi berbicara tentang kafarat pembunuhan secara tidak sengaja. Allah SWT mengatakan fatahriru qabatin mu'minah, maka kafaratnya adalah bebaskanlah budak yang beriman. Kalimat mu'minah di sini berstatus sebagai qaid atau muqayyad yang kita singgung di pembahasan ini. Nah, teman-teman yang dengan Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya kalau gitu antara umum dengan mutlak? Demikian juga antara khas dengan muqayyad. Nah, teman-teman sekalian yang baru menyimak di sini, bisa nanti setelah kajian bisa didengarkan lagi pembahasan yang 2 hari yang lalu tentang am dan khos, ya. Karena sangat berkaitan dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Perbedaan antara am dan muqayyad dan mutlak, demikian juga khos dengan muqayyad, adalah kita akan tahu ketika melihat contoh, ya. Ada contoh kalimat yang am, ya. A'tiqir raqabatil mu'minah. Ya, a'tiqir raqabatil mu'minah. Bebaskanlah budak yang beriman. Maka ar-raqabah di situ ada alif lam, kan? Dan kemarin di pembahasan am kita sudah jelaskan tentang siyaghul umum. Ya, redaksi-redaksi yang menunjukkan keumuman dalil. Di antaranya adalah alif lam. Selain alif lam ahdiyah, alif lam di sini adalah alif lam yang bermakna umum. Alif lam istighraq. A'tiqir raqabatal mu'minah. Nah, maka ar-raqbah di sini umum, am. Al-mu'minah di sini khas. Ya. Al-mu'minah di sini berstatus sebagai takhsis, ya. Atau mau ya takhsis atau mukhassis, ya. Adapun kalau ada kalimat yang berbunyi a'tiq raqabatan mu'minatan, bebaskanlah budak yang beriman. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia hampir tidak ada perbedaan, ya. Tapi kalau kita membaca kalau membaca teks Arabnya akan tampak perbedaan. Dan Al-Quran itu bilisanin Arabiyyin mubin, ya. Dengan lisan, dengan bahasa Arab yang jelas, sehingga dalam memaknai redaksi dalil itu dengan pemaknaan yang dimaksudkan dalam bahasa Arab, bukan yang dimaksudkan dalam terjemahan. Kalau kita terjemahkan 2 kalimat tadi, a'tiqir raqabatal mu'minah, itu sama, bebaskanlah budak yang beriman. A'tiq raqabatan mu'minah, bebaskanlah budak yang beriman, juga sama, ya. Nah, perbedaannya apa antara 2 kalimat ini? Kalau yang kalimat yang kedua yang saya contohkan tadi, a'tiq raqabatan mu'minah, itu bedanya enggak ada alif lam di ar-raqabahnya, kan? Ya, raqabatan mu'minatan. Nah, maka raqabatan di sini bukan am, tapi dia berstatus sebagai mutlak, ya. Raqabatan mu'minatan. Raqabah di sini berstatus sebagai mutlak. Kemudian mu'minatan berstatus sebagai muqayyad. Akan beda nanti maknanya. Ya. Nanti akan kami singgung perbedaannya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kalau ada pengkhususan, ada takhsis yang masuk pada lafaz am, maka itulah yang disebut dengan khos. Ya. Jadi kalimat pertama tadi, a'tiqir raqabata al-mu'minata. Ar-raqabata di sini am. Maka pentaksisnya, pengkhususnya, yaitu sifat, ya, al-mu'minah. Karena di antara siyahul khusus atau siyahul khas itu adalah sifah, ya kan? Sifah itu bisa na'at. Kalau ini berupa na'at, bisa berupa hal, bisa berupa badal, ya. Ini mohon diulang lagi di muhadharah yang kemarin kalau belum paham, ya. Ini enaknya kalau kajiannya direkam, ya, bisa teman-teman bisa minta diulang-ulang terus sama ustadznya. Tapi kalau kajiannya langsung, ya kan, ustadznya disuruh ulang-ulang terus, nah itu kadang tidak bisa, ya kan? Baik. Jadi atiqir raqabatal mu'minah, ini contoh am dan khos. Ar-raqabah itu sebagai am, al-mu'minah sebagai takhsisnya. Maka kalau ada pengkhusus yang masuk ke dalam lafaz am, maka disebut khos. Ya, kemudian kalimat yang kedua, atiqir raqabatan mu'minah, bebaskanlah budak wanita yang beriman. Ini enggak ada alif lamnya, sehingga di kalimat ini tidak ada siyaghul umum. Ya, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan keumuman, tapi di sini ada adalah ya, yang ada adalah tanda menunjukkan mutlak, ya. Maka mukminah di situ berstatus sebagai muqayyad atau muqayyad. Kenapa? Karena takhsis, ya, karena pengkhususan di situ, pengkhusus di situ masuk dalam mutlak. Jadi kalau ada takhsis atau ada pengkhusus yang masuk, yang mengkhususkan makna mutlak, maka disebut muqayyad itu. Tapi kalau ada pengkhusus yang mengkhususkan makna am, maka disebut khos. Ya, hampir ada kesamaan di situ, ya teman-teman sekalian. Bedanya itu tadi. Semoga bisa difahami, ya. Jadi kalau ada pengkhusus masuk ke dalam redaksi am, ya, maka itu disebut khos. Tapi kalau ada pengkhusus yang masuk ke dalam redaksi muqayyad, mutlak, ya, mutlak itu berarti makna umum yang tidak ada siyahul umumnya, yang tidak ada tanda-tanda keumuman, maka disebut muqayyad. Itu perbedaannya. Nah, terus apa hukum yang dihasilkan? Apakah berbeda? Berbeda, ya. Kalau kita cuma terjemahkan tadi, kayaknya nggak ada perbedaan. Tapi kan agama ini bukan dari bukan bersumber dari terjemahan, ya. Terjemahan bahasa Indonesia itu hanya sebagai sarana untuk memahamkan, tapi bukan sumber utama. Makanya teman-teman sekalian, ketika kita sampai saat ini belum paham bahasa Arab, sudah sekian lama hijrah, ikut kajian sudah lama, tapi belum paham bahasa Arab, maka jangan kita merasa ini sudah finish, ya. Sudah selesai, saya sudah lebih baik. Saya sudah sampai puncak, tinggal satu langkah masuk surga. Perjalanan masih panjang. Harusnya kita tidak akan puas sampai benar-benar memahami kalamullah, firman Allah, dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ke sumbernya. Tidak mau lagi perantara penterjemah. Ya. Sehingga itu kepuasan tersendiri, ya. Jadi ada perbedaan dari dua kalimat tadi dari hasil hukum. Kalau atiqir raqabatal mu'minah, bebaskanlah raqabah yang mu'minah. Perhatikan di sini, pada kalimat ar-raqabah ada alif lam. Alif lam di situ, alif lam yang menunjukkan keumuman. Ya. Atau disebut dengan alif lam istighraq. Kemarin kita sudah singgung tentang alif lam istighraq itu, cirinya bisa dimasukkan kullu. A'tiki kullar raqabatil mu'minah. Cocok kan? Bebaskanlah setiap budak wanita. Dari kalimat yang pertama ini, karena dia umum, maka konsekuensi hukumnya adalah kita diperintahkan untuk membebaskan semua budak wanita yang ada di muka bumi ini. Ya. A'tiqir raqabatal mu'minah. Kita diperintahkan membebaskan semua budak wanita yang ada di muka bumi ini. Kalau cuma membebaskan 10, maka belum melaksanakan perintah. Membebaskan 100, belum melaksanakan perintah dalam kalimat ini. Harus membebaskan semua budak yang ada di muka bumi ini. Adapun kalimat yang kedua, a'tiq raqabatan mu'minah. Bebaskanlah budak wanita. Kalau terjemahannya kan sama, toh? Tapi beda ini hasil hukumnya. Ya, kalau bicara hukum, maka kita harus menggunakan kaidah bahasa Arab, ya. Bicara hukum Al-Quran dan Sunnah, kesimpulan hukumnya gimana? Harus pakai bahasa Arab, bukan terjemahan. Ya. A'tiq raqabatan mu'minah. Ini perhatikan di sini, kata raqabahnya enggak ada alif lam. Tidak ada tanda-tanda umum di situ. Raqabah di situ berstatus sebagai mutlak. Ya. Mu'minahnya sebagai muqayyad. Kenapa mu'minah disebut muqayyad? karena dia mengkhususkan makna mutlak. Kalau pengkhusus mutlak itu muqayyad, kalau pengkhusus am itu khas, ya. Itu bedanya, itu perbedaannya khas dan muqayyad. Alhamdulillah kita sudah menemukan titik-titik perbedaannya, ya. Perbedaannya di situ, teman-teman. Nah, hasil hukum dari kalimat yang kedua tadi, a'tiq raqabatan mu'minah adalah hasil hukumnya adalah kita tidak diperintahkan untuk membebaskan semua budak mukminah yang ada di muka bumi ini. Tapi kita hanya diberi kebebasan untuk memilih salah satu budak yang ada di muka bumi ini untuk dibebaskan, yang penting dia mukminah. Ya, tanpa disebut personnya. Siapa? Mau si Suratmi atau Surati atau Sri, ya, atau siapapun. Ya, kita diperintahkan untuk membebaskan budak siapapun itu tanpa ditunjuk personnya siapa, namanya siapa. Yang penting dia budak mukminah. Nah, coba perhatikan di sini, teman-teman. Ada perbedaan tidak dengan konsekuensi hukum dari kalimat pertama yang itu am dengan konsekuensi hukum kalimat kedua yang mana itu mutlak? Ada perbedaan, ya. Kalau kalimat pertama yang am tadi, seorang bisa dikatakan melaksanakan perintah ketika membebaskan semua budak, ya. Tapi kalau yang kalimat kedua tadi, tidak semua budak, cuman kita diberi kebebasan, perintahnya itu cuman satu budak, ya kan? Raqabah itu kan mufrad, satu budak. Tapi diberi kebebasan untuk memilih budak mana saja yang ada di muka bumi ini. Sehingga kalau membebaskan satu budak sudah cukup. Paham ya di sini perbedaannya? Nah, itu perbedaan antara am dan mutlak, ya kan? Jadi kalau am itu menyeluruh, semua objeknya harus tercakup, ya, di dalam hukum am. Sampai nanti ada pengecualian, ya kan, ada khosnya, ada takhsisnya. Kemudian di dalam, kalau di dalam mutlak itu umum juga, tapi umumnya itu bersifat lepas, ya. Umumnya itu tidak 100%, tidak bersifat apa ya, menyeluruh seluruh apa namanya, merangkul, ya, merangkul seluruh objek, tapi hanya diberi kebebasan memilih salah satu dari keumuman itu. Ya. Makanya kalau dalam istilah para ulama bahasa Arab, kalau am itu keumumannya disebut sebagai syumulun umumi. Ya, syumuluhu umumiyun. Tapi kalau mutlak itu syumuluhu badaliyun, badali gitu ya. Nah, ini perbedaannya, ya. Jadi kalau am itu mencakup seluruh objek, tidak boleh dikecualikan. Dia merangkul seluruh objek yang tercakup dalam hukum am, dalam redaksi am. Tapi kalau mutlak tidak merangkul seluruh objek. Kita hanya diberi kebebasan, dilepaskan, ya, untuk memilih salah satu dari objek-objek yang ada. Nah, ini perbedaannya, ya. Contoh yang lain misalnya ada kalimat akrimit talabata. Akrimit tullaba al-mujtahidin. Ya, akrimit tullaba al-mujtahidin. Muliakanlah siswa-siswa yang rajin. At-tullab di sini am, karena alif lamnya di situ adalah alif lam istighraq. Maka kemudian al-mujtahidin itu sebagai khas takhsis, ya. Segitu. Jadi kita hanya diperintahkan untuk memuliakan siswa-siswa yang rajin saja. Semua siswa yang rajin. Nah, dari kalimat ini, konsekuensinya apa? Semua siswa yang rajin yang ada di sekolah tersebut kita harus muliakan. Kemudian ada perintah yang kedua. Akrim tullaban mujtahidin. Muliakanlah siswa-siswa yang rajin. Akrim Saya ulangi tadi kalimatnya, apa namanya contohnya, contoh yang am tadi ya, akrimit talabatal mujtahidin, muliakanlah siswa-siswa yang rajin. Kemudian kalimat yang kedua, akrim talabata al mujtahidin, muliakanlah siswa-siswa yang rajin. Bedanya enggak ada alif lam di situ. Maka kalau yang pertama tadi am, kemudian yang kedua ini tadi talabah, dia berstatus sebagai mutlak. Konsekuensinya dari kalimat kedua tadi, kita tidak diperintahkan untuk memuliakan semua siswa ya, tapi cukup memilih salah satu siswa yang rajin, maka sudah itu sudah disebut menjalankan perintah. Nah, ini perbedaan antara am dan mutlak, dan demikian juga khos dan muqayyad. Jadi kesimpulannya adalah kalau am itu merangkul semua objek, ya kan? Tapi kalau apa namanya, kalau muqayyad itu tidak merangkul semua objek, cuman kita diberi kebebasan untuk milih salah satu. Ya. Contohnya, belikan saya apel di pasar Gamping. Belikan saya apel di pasar Gamping. Nah, ini namanya kalimat mutlak ya kan, apel di situ mutlak. Berikan apel 1 kilo aja, 1 kilo aja. Jangan semua apel yang ada di pasar Gamping. Itu namanya mutlak. Tapi kalau ada orang mengatakan, belikan saya semua apel yang ada di pasar Gamping. Semua apel. Ada kata semua apel. Ini namanya apa? Kalimat ini disebut sebagai kalimat yang bermakna am. Berarti kita harus beli semua apel yang ada di Gamping. Kalau ada satu apel saja nggak kebeli, maka kita belum menjalankan perintah. Ya, ini kan perbedaannya seperti itu. Kalau yang kalimat pertama tadi, beliin saya apel di pasar Gamping, beliin saja 1 kilo aja, ya beliin, mungkin dia nggak ngarani berapa ya, yang penting beliin apel aja. Ya lumrahnya orang makan apel ya sekilo ya kan, untuk satu keluarga. Ya, beli sekilo di pedagang manapun yang ada di pasar Gamping. Ya, itu namanya mutlak. Ya ini perbedaannya. Tapi kemudian perbedaan antara khas dan muqayyad, kalau khas itu masuk ke am, pengkhusus am itu namanya khas. Tapi kalau muqayyad itu masuknya ke mutlak, pengkhususnya mutlak itu namanya muqayyad. Ya, sebelum bisa difahami, karena ini harus kita fahami. Sebelum kita melanjutkan, ini harus paham dulu perbedaan dua istilah ini ya. Karena banyak sekali yang penuntut ilmu pemula seperti kita yang kesusahan dalam membedakan dua istilah ini. Baik. Wa kharaja biqawilina qaid al-mutlaq, maka dengan ungkapan qaid yang ada dalam definisi mutlaq, madalla 'ala al-haqiqah biqaid, sesuatu yang menunjukkan makna hakikat dengan adanya batasan, dengan dibatasi. Ini qaid ini untuk membedakan muqayyad dengan mutlaq ya. Berikutnya teman-teman, al-amalu bil mutlaq ya. Mengamalkan makna mutlaq. Yajibul amalu bil mutlaqi ala itlaqihi illa bidalilin yadullu ala taqyidihi. Wajib bagi kita untuk mengamalkan lafaz yang mutlak ya, sebagaimana kemutlakannya, kecuali ada dalil yang menunjukkan pembatasannya. Kalau pembatas mutlak tadi kita sudah sebut bahwa itu adalah muqayyad. Nah, ini kaidah ini sebenarnya sama yang berlaku pada am dan khos ya. Di pembahasan am dan khos kita sampaikan juga bahwa wajib bagi kita untuk mengamalkan dalil yang am itu sebagaimana keumumannya. Ya, sampai ada dalil yang mengkhususkan keberlakuan umum dari redaksi tersebut. Kalau tidak ada, maka kita biarkan umum. Tidak boleh kita mengumumkan dengan hawa nafsu, mengkhususkan dengan hawa nafsu kita, mengkhususkan dengan prasangka, praduga kita. Ya. Demikian juga dalam muqayyad, dalam mutlak juga seperti itu. Kalau kita bertemu dengan dalil yang mutlak, maka tidak boleh kita khususkan. Atau pengkhususnya mutlak itu muqayyad kan. Tidak boleh kita takyid dengan hawa nafsu kita, dengan akal kita, dengan prasangka kita. Tidak boleh. Ya, karena ini syariat Allah, maka kita jalankan sebagaimana perintah Allah. Ya. Kalau misalnya antum minta tolong kepada pembantu, ya, tolong beliin semua beras yang ada di warung itu. Ternyata dia cuma belikan 1 liter beras. Ya. Apakah Anda telah puas dengan pekerjaan yang dilakukan? Tidak, belum puas, ya kan? Nah ini. Maka demikian juga Allah SWT tidak ridho ketika perintahnya yang am atau perintahnya yang mutlak kemudian dikhususkan dengan hawa nafsu sendiri, pemahaman sendiri, bukan pakai dalil. Ya, karena ini syariat, maka pengkhususnya juga harus syariat, harus dalil, ya kan? Harus dalil, berupa dalil. Harus dari Allah juga, bukan dari kita, bukan dari hawa nafsu kita. Nah, teman-teman yang kenal Allah SWT, kaidah ini penting banget ya. Yajibul amalu bil mutlaq ala itlaqihi illa bidalilin yadullu ala taqyidihi. Wajib bagi kita untuk mengamalkan hukum yang mutlak sebagaimana kemutlakannya sampai ada dalil, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya. Contohnya, ini kaidah ini kalau kita praktekkan maka akan membantu banyak memberikan solusi kebingungan kita terhadap banyak permasalahan fikih. Ya, kalau kita pakai kaidah ini sangat membantu kita untuk keluar dari banyak kebingungan dalam masalah fikih. Jadi apa? Dalil yang mutlak ya sudah biarkan mutlak sampai ada dalil yang mengkhususkan. Nah, ini kaidah ini dipegang. Contohnya misalnya dalam permasalahan mengusap khuf ya. Atau mengusap kaos kaki. Kaos kaki juga dikiaskan dengan khuf, boleh diusap. Nah, para ulama menjelaskan ya, bahwa bolehnya mengusap khuf ini adalah syariat yang mutlak. Ya, dalilnya mutlak. Hadisnya mutlak. Ya. Jadi orang pakai khuf mutlak. Mutlak boleh diusap. Hanya saja ada 3 qaid saja yang ditetapkan oleh syariat. Hanya ada 3 qaid atau 3 syarat, 3 pengkhususan. Yang pertama adalah dia memakai khufnya dalam kondisi telah suci. Ya, jadi dia berwudu dulu, baru kemudian pakai khuf. Khuf itu semacam sepatu kulit tipis, ya kan? Bisa lihat di Google ya, khuf gitu. Atau pakai kaos kaki, dia sebelum pakai kaos kaki dia berwudu dulu. Ya. Sebelum pakai kaos kaki dia berwudu dulu. Maka nanti boleh diusap setelahnya. Setelah wudu berikutnya boleh mengusap. Walaupun ada khilaf di sini apakah mulai mengusapnya itu ketika bersuci tadi ya. Ketika setelah suci pakai khuf kemudian setelah bersuci atau ketika setelah berhadas di hadas yang berikutnya, ada khilaf di sini. Intinya pokoknya yang pertama boleh mengusap khuf kalau dia ketika memakainya dalam kondisi suci. Yang kedua an yakuna fil hadatsil asghar, hadas yang terjadi padanya hadas kecil. Hadas kecil itu pembatal wudu. Kalau hadas besar itu yang menyebabkan mandi ya, mandi wajib. Nah, ini hadas besar. Jadi enggak bisa mengusap khuf itu pada hadas besar. Kalau pas mandi wajib maka harus dilepas kaos kakinya atau khufnya. Yang ketiga, an yakuna fil muddatil muhaddadah. Ya, mengusapnya itu pada waktu yang telah dibatasi oleh syariat. Yaitu yaumun wa lailah lil muqim, ya, sehari semalam untuk orang yang tidak safar. Wah, kemudian 3 hari 3 malam untuk orang yang safar. Musafir ya. Jadi 3 ini saja qaidnya. Maka kalau ada qaid-qaid yang lain tidak usah dihiraukan. Ya, kenapa kaidahnya? Kita wajib mengamalkan redaksi dalil yang mutlak kecuali ada dalil. Dalil berarti syariat ya kan. Yang mentakyidnya. Kalau enggak ada biarkan saja. Biarkanlah dia berlaku sebagaimana mestinya yaitu mutlak. Yeah. Jadi cukup tiga tadi jadi pegangan. Nah, ada pendapat fikih yang mengatakan kalau sobek maka nggak boleh. Ya, kalau khufnya sobek maka nggak boleh diusap. Nah, sudah. Ini walaupun ada pendapat fikih, maka kita nilai pendapat ini lemah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menerangkan bahwa berarti kalau khufnya sobek nggak boleh diusap. Ya. Batasannya hanya tiga tadi aja. Dipakai dalam kondisi suci. Yang kedua, digunakan untuk bersuci dari hadas kecil. Yang ketiga, ya, diusap dalam tempo waktu yang sudah ditentukan syariat. Kalau ada takyid-takyid yang lainnya sudah nggak usah hiraukan. Berarti itu pendapat yang lemah, ya kan? Karena nggak ada dalil yang menunjukkan takyid tersebut, ya, pengkhususan tersebut. Nih, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, safar misalnya. Kita kalau safar kan boleh mengqasar sholat. Boleh tidak puasa, ya kan? Baik itu memberatkan maupun tidak memberatkan. Kalau dia dihukum sebagai musafir, tetap boleh membatalkan puasa. Boleh mengqasar salat dan menjamak salat juga boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah An-Nisa ayat 11. Allah mengatakan wa idza darabtum fil ardi, ya, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan safar di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Nah, kita perhatikan ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang ini ayat yang berlaku umum. Ini ayat yang mutlak. Ini ayat yang mutlak, maka tidak boleh kita takyid kecuali dengan dalil. Ya. Nah, kalau kita lihat pembahasan fikih perbedaan ulama tentang safar di sini, ada perbedaan pendapat ulama. Jarak yang menunjukkan safar itu berapa, ya? Sehingga dia boleh nanti untuk mengqasar salat. Tadi yang mengatakan 16 farsakh, ya, atau ada yang berpendapat 80 km, ya kan, dan lain sebagainya. Maka pendapat ini, ya sudah, kita pandang ini pendapat yang lemah. Kalau nggak salah pendapatnya pendapat Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i, yang menentukan jarak tertentu untuk disebut safar, ya, sekitar 80 kilo. Maka pendapat ini pendapat yang tidak kuat. Kenapa? Karena tidak ada dalil lain, Quran maupun hadis, yang menerangkan batasan safar. Harus berapa kilometer, harus berapa mil, disebut safar, nggak ada. Allah hanya mengatakan fa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kamu safar, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Safar disebutkan secara umum saja, ya sudah. Kita mutlakkan sebagaimana mestinya. Ya. Sehingga untuk menilai safar atau tidaknya, karena ini tidak ada dalil yang menerangkan batasan jarak safar, maka tidak boleh kita batasi dengan jarak-jarak tertentu. Walaupun kita tahu bahwa ini madhab yang kuat, madhab Syafi'i, ya kan? Walaupun seandainya seorang bermadhab Syafi'i kemudian dia tidak mengambil pendapat ini, bukan berarti dia tidak bermadhab Syafi'i. Karena yang namanya bermadhab itu tidak harus taklid, ya, tidak harus taklid dengan pendapat madhab. Tapi yang disebut bermadhab itu adalah belajar, itu adalah metode belajar fikih. Jadi dia dia masuk ke madhab tertentu itu tujuannya untuk mempelajari fikih. Jadi fikih Syafi'i, madhab Syafi'i itu ibaratnya seperti madrasah fikih Syafi'i, Hanafi, madrasah fikih Hanafi, gitu ya. Jadi tidak harus ketika seorang bermadhab Syafi'i, kita di Indonesia, di Nusantara kebanyakan Syafi'i, kemudian dia harus taklid dengan madhab itu. Kalau seandainya dia awam, maka boleh taklid. Tapi kalau dia penuntut ilmu, teman-teman yang sudah belajar usul fikih, ya, maka dia tidak boleh taklid. Yang sudah faham dalil, tidak boleh taklid. Dalam masalah ini nggak boleh taklid. Oh, ini pokoknya Syafi'i, ya sudah. Tapi ternyata ada sisi kelemahan di sini. Allah tidak menyebutkan taklid. Rasulullah juga tidak menyebutkan taklid, maka tidak boleh kita mentaklid dengan jarak tertentu. Sehingga ukuran safar gimana? Ukuran safar, ya, kita kembali kepada urf. Ya, karena al-adah muhakkamah. Karena urf atau pandangan umumnya masyarakat itu menjadi acuan hukum di dalam syariat kita. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Yani urf itu dipakai ketika dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi menjelaskan detail-detail hukum syariat yang tidak dijelaskan rinciannya atau detailnya oleh dalil, maka kita pakai pembatasannya pakai urf. Berarti kembali kepada urf. Misalnya saya di Jogja safar ke Salatiga. Kalau menurut orang Jogja, jalan ke Salatiga itu sudah disebut safar belum? Maka yang saya tahu itu sudah disebut safar. Walaupun belum 80 kilo ya, baru 60 kiloan. Ya, sekitar 3 jam lah kalau naik motor. Kalau naik bis bisa 6 jam. Ya. Bisa 5 jam. Nah, ini ya, maka boleh mengqasar salat. Walaupun belum sampai 80 kilo, kembali kepada urf. Terus gimana Ustaz? Katanya ada hadis Anas bin Malik yang mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathata amyal aw thalathata farasikh shalla rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau safar jaraknya itu 3 mil. Ya, atau 3 farsakh maka beliau salat 2 rakaat atau mengqasar salat. Jawabannya adalah ini bukan sabda Rasulullah tapi ini adalah hikayatu fi'lin. Ini adalah cerita atau pengkhabaran tentang perbuatan Rasulullah. Laisa fihi taqyid, maka ini tidak berfungsi sebagai taqyid. Ya. Maka kesimpulannya adalah tidak ada taqyid untuk jarak safar. Kita mutlakkan seperti itu. Nah, ini contoh permasalahan fikih yang kita bisa menemukan titik jelasnya ketika kita mengamalkan kaidah mutlak ini. Jadi kita amalkan hadis dan Quran itu yang mutlak ya dimutlakkan, ya, tidak boleh kita takyid dengan pandangan kita kecuali dengan dalil saja yang boleh. Kalau enggak ada ya sudah kita mutlakkan seperti itu. Baik, kemudian berikutnya penulis mengatakan li'annal amala bi nususil kitabi wa sunnah wajib, karena mengamalkan dalil Quran dan sunnah itu wajib. Ala ma taqtadihi dalalatuha, sebagaimana makna atau hukum yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Hatta yaqumu dalilun ala khilafi dhalik, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum yang berbeda. Nah, ini kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting sekali. Wajib bagi kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan di antara bentuk konsekuensi dari mengamalkan Quran dan Sunnah adalah kita menyikapi redaksi dalil yang mutlak dengan mutlak. Tidak boleh kita takyid dengan pandangan kita atau pandangan ustaz kita, pandangan kiai kita. Tapi harus ditakyid dengan dalil yang lain. Kalau tidak ada, maka tidak kita biarkan kemutlakannya seperti itu. Itu bagian daripada konsekuensi kita dalam mengamalkan Quran dan Sunnah. Ya. Nah, makanya kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok tersesat, mereka itu banyak sekali sebab kesesatannya itu. Ya. Sebab kesesatan yang banyak menimpa kelompok-kelompok sesat itu dalam kaidah ini. Ya. Mereka tidak mengamalkan kaidah ini. Ya, dalil-dalil yang mutlak tidak mereka mutlakkan, malah ditakyid dengan hawa nafsu ataupun ditakyid dengan pandangan pribadi. Dalil-dalil yang am, yang umum, ditaksis dengan pandangan pribadi. Sehingga yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kesesatan. Ya, contoh sederhana saja, misalnya tentang ayat tentang jilbab. Ya kan? Tentang menutup aurat bagi wanita, pakai jilbab. Ini kan ayatnya umum. Ada orang mentaksir sendiri bahwasanya budaya Arab. Ya kan? Budaya Arab berarti orang Indonesia ya pakai kebaya. Muslimah Indonesia pakai kebaya. Ini Muslimah Nusantara, Islam Nusantara. Islam Nusantara bukan Islam Arab. Islam Arab itu kadal gurun. Islam Nusantara itu kadal kadal sawah ya. Enggak gitu ya. Ya, akhirnya kemudian menyimpulkan bahwa ini hanya untuk orang Arab. Nah, ini kan taksis namanya kan? Hukumnya umum ditaksis. Naksisnya apa? Pakai hawa nafsu, bukan pakai Quran dan sunnah yang lain. Nah, inilah banyak sekali kesesatan muncul di dalam Islam itu karena tidak komitmen dengan mutlak dan am. Ya kan? Jadi yang mutlak kita mutlakkan, ahlu sunnah wal jamaah seperti mutlak dimutlakkan. Tidak boleh ditakyid kecuali oleh dalil yang lain. Yang am diamkan, tidak boleh ditaksis kecuali oleh dalil yang lain. Ya. Allah SWT mengatakan kan, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah jadikan Quran ini berbahasa Arab agar kalian memikirkannya. Artinya kita memikirkan, memahami, mentadabburi Al-Quran ini sesuai dengan kaedah yang berlaku dalam bahasa Arab. Bukan dalam bahasa terjemah. Ya kan? Kalau pakai bahasa terjemah, akhirnya yang muncul Islam Nusantara tadi. Ya kan? Bukan Islam yang sesuai Quran dan Sunnah, tapi Islam yang berkebudayaan. Ya kan? Keagamaan yang berkebudayaan, yang katanya akan dimasukkan ke dalam ekasila atau trisila, apa itu. Ya kan? Bukan Islam yang berdasarkan Quran dan Sunnah lagi bahasanya, semboyannya, kan? Yang berkebudayaan. Nanti konsekuensi daripada prinsip itu apa? Berarti kebaya itu bagian dari Islam nanti. Tidaklah, tidak usahlah pakai cadar, ya kan? Cadar itu bukan ibadah, itu hanya budaya padang pasir. Karena kalau di sana itu kalau nggak pakai cadar itu kan sering ada badai gurun atau apa kan, nanti jadi wajahnya kena debu dan sebagainya. Nah, ini pengawuran ya, ini tidak benar. Sehingga karena Quran ini Arabian, bahasa Arab, kita fahami dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah mutlaknya tadi seperti itu, kaidah muqayyadnya seperti itu, am khasnya seperti itu. Bukan pakai hawa nafsu kita, bukan pakai bahasa terjemah kita, ya kan? Oleh karena itu, teman-teman, yang Allah SWT, selama ketika kita baca ayat atau baca hadis, kemudian pemahaman kita itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka alhamdulillah itu adalah taufik dari Allah SWT. Pemahaman yang kita tarik dari Al-Quran yang kita baca atau hadis yang sedang kita baca tidak menyelisihi kaidah bahasa Arab, ya sudah kita pegang kesimpulan itu. Kecuali kalau misalnya ternyata kesimpulan tersebut meskipun kita pandang sudah sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sudah sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ternyata berselisih dengan ijma ulama. Gimana sikap kita? Sudah susah-susah belajar bahasa Arab, belajar usul fikih, mencoba untuk menjadi mujtahid, ya, insya Allah. Baca Quran, baca hadis, nyimpulkan hukum. Ya, dia sangka, sudah ini sesuai dengan kaidah saya simpulkan ini. Ternyata ada ijma yang melisihi kesimpulan kita. Maka sikapnya gimana? Ya sudah kita tinggalkan kesimpulan kita. Ya kan? Dan kita tidak berdosa, karena apa? Kita berijtihad, kita sudah bersungguh-sungguh, kita sudah belajar bahasa Arab, muyasar, ya kan? Sudah belajar mulakhas, sudah belajar jami' durus al-arabiyah, sudah belajar juga al-qatrun nada, sudah belajar juga al-fiyah bin Malik berserta syarahnya, belajar usul fikih, ya, sudah belajar misalnya al-usul min emil usul, belajar warokot, ya kan? Mustaswa, belajar raudhah dan seterusnya. Coba jadi mujtahid. Baca ayat, baca hadis, nyimpulin hukum. Salah. Ya, menyelisihi kesimpulan yang dipakai oleh ijma ulama. Maka kita tinggalkan. Dan kita tidak berdosa, kenapa? Karena orang yang dia ada sungguh-sungguh. Ya, karena Nabi mengatakan, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajron." Kalau ada seorang hakim berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka mendapat dua pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala. Kesalahannya dimaafkan. Karena dia telah bersungguh-sungguh berupaya. Tapi kalau misalnya orang enggak pernah belajar bahasa Arab, kemudian enggak pernah belajar usul fikih, cuma belajar terjemahan, ya kan? baca terjemahan, belas enggak paham bahasa Arab. Dia enggak paham am khos. Gimana konsekuensi am dan khos? Mutlak muqayyad itu konsekuensinya gimana? Baca hadis, baca ayat, nyimpulin hukum. Ya, baca ayat tentang jilbab, nyimpulkan hukum. Tidak pakai kaidah bahasa Arab. Akhirnya muncul jilbab ini budaya Arab. Islam ini agama kadal gurun. Ini agama gurun, bukan agama hutan belantara di Nusantara ini. Ya. Gak bahasa Arab, gak belajar bahasa Arab. Maka yang seperti ini berdosa, walaupun dia salah. Menyelisih ijma, iya jelas menyelisih ijma. Tapi dia berdosa. Kalau yang pertama tidak berdosa karena dia beristihad. Dan insya Allah orang yang belajar Islam ini secara secara syumuli, secara komprehensif, secara teratur, ya, secara objektif, tidak mungkin menyimpulkan kesimpulan seperti tadi ya. Tapi kalau seandainya dia menyimpulkan hukum yang layak di situ terjadi kesamaran, ya, kemudian menyelisih ijma, ya, ternyata dia nggak tahu kalau ada informasi ijma, maka dia nggak berdosa. Nih, jadi kalau menyelisih ijma, maka kita tinggalkan pemahaman kita. Tapi kalau kemudian yang kedua, misalnya udah berusaha menyimpulkan hukum dari Quran dan hadis, ternyata menyelisih, bukan menyelisih ijma, tapi menyelisih mayoritas ulama, jumhur. Nah, gimana sikap kita? Maka sikap kita adalah dikoreksi kembali. Ya, jangan buru-buru untuk memegang kesimpulan yang kita tarik. Ini ya. Kenapa? Karena biasanya al-haq itu ma'al jumhur. Kebenaran itu bersama jumhur. Ustaz, bukannya dalam Al-Quran itu diajarkan bahwasanya banyak manusia itu kafir. Ya, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Orang-orang yang soleh kan sedikit. Kok katanya hak itu bersama jumhur, kebenaran itu bersama mayoritas. Maka yang dimaksud mayoritas di sini mayoritas ulama, bukan mayoritas awam. Mayoritas awam ya boleh, ya seperti itu kaidahnya, seperti itu pemahamannya. Tapi yang saya maksud di sini adalah mayoritas ulama. Kalau sudah ada kesimpulan hukum yang dipegang oleh jumhur, mayoritas ulama, maka kita tidak boleh, ya, kita jangan terburu-buru untuk memegang kesimpulan kita itu. Ya alhamdulillah kesimpulan kita sesuai dengan salah satu madhab. Tapi ternyata menyelisihi jumhur. Maka jangan terburu-buru untuk memegang kesimpulan kita. Artinya apa? Dikoreksi kembali, dikoreksi. Diyakinkan lagi apakah benar ini kesimpulan. Karena biasanya kebenaran itu bersama jumhur, walaupun tidak mesti jumhur itu benar terus. Tapi kalau sudah sebuah pendapat itu dipegang oleh jumhurul ulama, itu sudah sangat dekat dengan kebenaran. Makanya para ulama menjelaskan, bagi orang awam yang tidak bisa menimbang dalil, mana yang kuat, mana yang lemah, yang dipegang oleh para ulama, maka dia bisa menguatkan pendapat salah satu ulama itu, ya, dengan melihat mana yang dipegang jumhur, mayoritas, mana yang dipegang minoritas. Kalau kita tidak bisa mempertarungkan dalil, menimbang dalil yang dipakai oleh masing-masing pendapat, maka ya sudah, kita pilih pendapat jumhur, itu insya Allah jalan aman. Nah, ini para ulama telah memberi nasihat kepada kita bahwa kalau dipegang jumhur, maka hati-hati. Ya, kalau kesimpulan kita menyelisih jumhur, maka itu dikoreksi lagi. Ya, seperti itu. Ya, gimana kalau kesimpulan kita menyelisih jumhur? Alhamdulillah, itu taufik. Kesimpulan kita sesuai dengan jumhur, alhamdulillah. Ya, itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu beberapa pembagian masalah, pembagian kondisi seorang ketika menyimpulkan Quran dan Sunnah, ya. Kalau menyelisih jumhur, maka dia, kalau menyelisih ijma, wajib dia tinggalkan. Karena ijma itu pasti benar. Kesepakatan seluruh ulama itu maksum. Karena kata Nabi, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Dia dua, kalau menyelisih jumhur ulama, maka kita koreksi lagi, hati-hati. Ya. Ya, kalau ternyata tetap yakin dengan kesimpulan kita, ya sudah jalanin aja. Ya gitu ya. Kalau ragu, ya sudah milih jumhur. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah menyelisih sesuai pendapat kita sesuai dengan pendapat jumhur, walaupun menyelisih sejumlah ulama, maka tetap kita pegang pendapat kita. ya, kesimpulan kita tetap kita pegang. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan kita sesuai dengan kesimpulannya jumhur, yaitu wajib kita pegang, nggak usah ragu lagi, itu pasti benar itu. Ya. Nah, ada yang kelima yang perlu kita tambahkan adalah ketika kesimpulan yang kita tarik dari Quran dan Sunnah itu sesuai dengan salah satu kesimpulan ulama yang kita percayai. Ya. Zaman sekarang mungkin Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Ibnu Baz, ya kan? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Nah, yang ngoreksi-ngoreksi, ada permasalahan baru muncul, misalnya soft renggang misalnya. Soft renggang, wah ini sesuatu yang asing dalam kehidupan saya selama jadi muslim. Selama saya mondok gak pernah ada soft renggang, soft justru rapatin. Ya kan? Setiap mau sholat, imam selalu mengingatkan, sawu sufu fakum wa tarasu. Luruskan soft kalian dan rapatkan. Ya kan? Suddul khalal, tutuplah celah. Kok ini ada soft renggang 1 meter? Ini satu yang asing. Kontemporer. Maka dia lihat dalil. Dia pakai usul fikih yang dia kuasai. Oh, ada dalil ini. Oh, ternyata hukumnya cuman sunnah, ya kan? Meregangkan soft itu makruh. Dan makruh itu kata usul fikih, ya, boleh dilakukan kalau ada hajah, kalau ada kebutuhan, oh berarti boleh. Dia menyimpulkan seperti itu. Ternyata ada ulama yang seperti itu yang dia yakini, ya, Ummul Rabbani, ya, yang dia pandang bahwasanya itu ulama yang dipertimbangkan dalam kancah internasional dunia Islam. Dia baca-baca, oh ada fatwanya Syekh Sulaiman Raheli, ternyata membolehkan. Oh ya, alhamdulillah, gak apa-apa, boleh diikuti. Oh ternyata ada pendapatnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ternyata beliau memberikan fatwa baru yang awalnya tidak membolehkan, yang awalnya beliau mengatakan tidak sah sebagai sholat jamaah. Beliau meralat, silakan ikuti ulil amri, ya, silakan ikuti arahan dari pihak berwenang, gak apa-apa direnggangkan. Nah, sudah enggak apa-apa, pilih aja pendapat itu. Dan ternyata kalau sekarang bukan lagi pendapat personal masyayikh, ya, tapi sudah mayoritas syekh, ya kan. Mayoritas ulama di dunia membolehkan soft renggang. Ya, kalau sudah mayoritas ya sudah tenang, lebih tenang kita, ya. Ambil sudah pendapat itu. Soft renggang enggak apa-apa dalam wilayah-wilayah yang ada kekhawatiran tertular virus corona. Baik. Kita cukup aja ya, insyaallah ini kita akan bahas pada pertemuan besok, itu hari Kamis ya, insyaallah pembahasan tentang menyikapi dalil mutlak dan muqayyad, ya. Apakah bisa dalil yang mutlak itu ditakyid dengan dalil yang muqayyad? Kalau bisa, dalil yang bagaimana yang bisa mentakyid atau mengkhususkan redaksi dalil yang mutlak, seperti itu ya. Insyaallah kita cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak bersama kami. Ini ada guru kami di sini, Ustaz Agus Andrianto. Masyaallah, beliau mudir Hamalatul Quran dulu ketika kami sebelum ke Madinah, ya. Kami alumni Hamalatul Quran. Ketika itu mudirnya Ustaz Agus Andrianto, LC, ya. Beliau lulusan Fakultas Dakwah. Teman-teman bisa ikuti Facebook beliau. Ya, beliau guru kami, Ustaz Agus Andrianto. Kemudian di Instagram ini ada sahabat kami, Ibnu Mawardi, Ustaz Firman Hidayat. Kalau IG-nya namanya Bin Mawardi, Bin Marwadi. Kalau Facebook-nya itu ya Firman Hidayat. Ini juga sahabat kami ketika di Hamalatul Quran menuntut ilmu bareng. Ya. Beliau ini dikenal sebagai penuntut ilmu yang sangat perhatian dengan karya-karya tulis ulama Nusantara. Ustaz Firman Hidayat. Teman-teman yang mau bertanya berkaitan dengan pelajaran, kami persilakan. Oh, ada Ustaz Yahya Mukhtar. Ini sahabat kami juga di Madinah, ya, Ustaz Yahya. Nama IG-nya itu Yahya MUCHT. Nah, ini Ustaz Yahya Mukhtar, Fakultas Syariah Madinah, ya. Satu fakultas dengan kami, tapi beliau senior kami di Madinah dan ilmunya lebih banyak daripada kami, masyaallah. Kemudian ada Ustaz, ada Akhbima, Masya Allah, dan Masahlan, dia yang biasa membacakan. Baik, kalau ada yang pertanyaan silakan. Kayaknya tadi yang bertanya tadi, ya, mana ya? Di IG. Kayak ada yang bertanya tadi. Baik, maaf nih, yang IG sudah habis waktunya. Nah, kalau IG itu cuma 1 jam. Teman-teman yang di Facebook, jika ada pertanyaan, silahkan. Baik, karena tidak ada, maka kita tutup pembahasan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.